kitabullahi ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fawajib isbatuhu, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya, menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا وَرَدَ نَفْيُهُ فِيهِمَا وَجَبَ نَفْيُهُ مَا إِسْبَاتِ كَمَالِ دِدِّهِ. Adapun yang terdapat penafiannya di dalam kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, فَوَجَبَ نَفْيُهُ, maka wajib kita untuk menafikannya. Ma'isbati kamali diddiha, disertai dengan menetapkan lawannya. Dengan ini menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala haruslah berdasarkan, berlandaskan pada dalil Al-Kitab dan As-Sunnah. Demikian pula kalau kita menafikan sifat-sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala pun harus berdasarkan, berlandaskan pada dalil dari kitabullah ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma lam yarid isbatuhu wa la nafyuhu fihima, adapun yang tidak terdapat penetapannya dan penafiannya di dalam kitabullah ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَوَجَبَ التَّوَكُّفُ فِي لَبْزِهِ, maka wajib bagi kita untuk tawakuf pada lafaznya. لَا نُسْبِتُ وَلَا يُنْفَهُ, kita tidak boleh menetapkannya dan juga tidak boleh menafikannya. لِأَدَمِ وُرُودِ الْإِسْبَاتِ وَالنَّفِيَ, karena tidak ada penetapan dan penafian di dalam Alkitab dan As-Sunnah. وَأَمَّا مَعْنَهُ, adapun maknanya, fayufassal, maka tafsil. Fa in urida bihi ma'nan haqqun yaliku billahi ta'ala fa huwa maqbul, jika yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah makna, jika menunjukkan pada makna yang hak, yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka diterima. Ya, maka diterima. Walakin in urida bihi ma'nan la yaliku billahi azza wa jal fawajaba radduhu, namun jika menunjukkan pada makna yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak hak, yang tidak benar, maka wajib bagi kita untuk menolaknya, mengingkarinya. Itu kesimpulan dari apa yang kita bahas pada al-qaidatul ula, pada kaidah yang pertama. Selanjutnya kita lanjutkan dengan al-qaidatu as-saniyah min qawaidil adillati fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Kaidah yang kedua mengenai kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qaidatu tsaniyah, al-wajibu fi nususil Qur'ani wa sunnati ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin la siyama nususus sifati haitsu la majala lirra'i fiha. Kaidah yang kedua berbunyi, wajib bagi kita terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, ijra'uha secara literally itu membiarkan, ya, membiarkan, maksudnya memahami. Wajib bagi kita di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan zahirnya. Wajib bagi kita memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan zahirnya, yaitu zahir daripada nas tersebut. Jadi ketika kita atau di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, wajib bagi kita untuk memahaminya berdasarkan zahirnya, sesuai atau menurut zahirnya, zahir daripada nas Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Ya. Mengenai zahir, apa yang dimaksud dengan zahir? Ya, ada pun yang dimaksudkan dengan zahir ini. Di sini kita harus memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan zahirnya. Ya, sesuai dengan zahirnya. Ini insya Allah pengertiannya akan dijelaskan atau akan disebutkan fil qaidatir rabi'ah, kaidah terakhir. Ya, beliau Syekh Sulaiman menempatkannya pada kaidah terakhir. Secara bahasa zahir itu adalah al-wadih, al-bayyin. Zahir itu adalah yang jelas, wadih, jelas, bayyin, ya, jelas, sama, nampak, ya. Itu secara bahasa. Adapun kalau secara istilah, ya, istilah itu ya istilah usul, ya, itu lain lagi, ya. Kalau menurut istilah usul, zahir itu mahtamala maknayain, ya, zahir itu adalah madalla ala maknan yahtamilu maknayain wa ahadul maknayain arjah, ya, minal maknal akhar, dimana salah satu dari dua makna tersebut lebih rajih, lebih nampak, lebih jelas. Tapi ada kemungkinan juga yang dimaksud adalah makna yang satunya. Nah, pada kaidah ini mewajibkan kita, mengharuskan kita, ketika kita mendapati atau ketika kita membaca nas dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW, maka kita harus memahami nas tersebut, Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, zahir, ya, memahami dalil Al-Quran dan Sunnah tersebut menurut zahirnya. Ya, apa itu zahir? Kayaknya gak canggung juga yang dijelaskan nanti pada hari kaidah yang keempat. Kalau jelaskan sekarang nanti panjang lebar, ya. Nanti insya Allah pada kaidah yang keempat kita jelaskan apa itu yang dimaksud dengan zahir pada tempatnya. La siyama nususus sifati, terlebih lagi, ya, terlebih lagi kalau itu kaitannya dengan nas-nas sifat. Ini terkhusus lagi. Ya, terkhusus lagi kalau kaitannya dengan nas-nas sifat. Kita harus memahami nas-nas sifat tersebut berdasarkan zahirnya. Menurut zahirnya. Ya. La majala lirra'i fiha. Tidak boleh dicampuri dengan akal. Tidak boleh dicampuri atau akal tidak bisa ikut campur di dalam memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, buat insyaAllah. Ini kaidah yang kedua. Dalilnya bahwa kita harus memahami nas Al-Quran dan nas sunnah berdasarkan zahirnya, sesuai dengan zahirnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'kilun. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'kilun. Inna ja'alnahu, dalam ayat lain, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'kilun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an tersebut Arabiyan, dalam bahasa Arab. Agar apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut dalam bahasa Arab? La'allakum ta'kilun. Agar kalian, agar kita bisa memahaminya. Ya, agar kita bisa memahami, mengerti Al-Qur'an tersebut. Allah menurunkan Al-Qur'an tersebut dalam bahasa Arab. Bukan dengan bahasa Indonesia. Bukan dengan bahasa Inggris. Ya. Bukan dengan bahasa Jawa dan yang lainnya, tidak, tapi dengan bahasa Arab. Ini menunjukkan kepada kita kalau mau paham agama, ya, Islam, ya, dengan bahasa Arab tentunya. Bukan dengan bahasa Inggris. Bukan dengan bahasa Indonesia. Bukan dengan bahasa Cina, bukan dengan bahasa Jawa dan sebagainya. Ya. Masa mau paham Al-Quran, paham Islam, harus dengan bahasa Inggris, harus dengan bahasa Indonesia, apalagi dengan bahasa Jawa? Ya, enggak bisa. Islam, ya, dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia, apalagi dengan katanya bahasa Nusantara dan sebagainya. Enggak. La'allakum inna ja'alnahu Qur'anan in anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Sungguhnya kami menjadikan, menurunkan Al-Qur'an tersebut dengan bahasa Arab. Islam cuma satu, enggak ada dua. Ya. Bilisanin Arabiyin. Ini menunjukkan bahwa harus paham dengan zahir bahasa Arab, ya enggak? Zahirinya itu zahir bahasa Arab. Bukan zahir bahasa Nusantara, bukan zahir dengan bahasa Jawa dan sebagainya, tidak. Bahasa Inggris apalagi. Dengan bahasa Arab tentunya. Ya. Kalau mau sholat, ya dengan bahasa Arab semuanya. Allahu Akbar. Apakah kita mau sholat? Allah Maha Besar. Ya kan? Ya? Tep. Nah, ini menunjukkan bahwa harus dengan zahirnya. Dengan zahir apa? Zahir bahasa Arab, bukan zahir bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan lisan bahasa Arab. Ya. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'kilun. Sungguhnya kami menjadikan. Inna ja'alnahu. Perhatikan inna ja'alnahu. Ja'alnahu. Kami menjadikan. Bukan inna khalaqnahu sebagaimana dipahami oleh orang-orang Jahmiyah dan semisalnya, mereka menafsirkan ja'alna dengan apa? Khalaqna. Inna khalaqnahu arabian. Sungguhnya kami menciptakan Al-Qur'an tersebut dalam bahasa Arab. Dengan dalil ini mereka berdalil bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Ini salah satu dalil yang mereka mengatakan pakai di mana mereka menafsirkan ja'alna, ja'ala itu bimakna khalaqa. Ja'ala menjadikan, membuat katanya. Menjadikan membuat toh? Membuat, membikin. Berarti apa? Menciptakan. Ya? Ah, dengan dalil ini mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, bukan kalam Allah. Kalamullah ghairu makhluk. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah Al-Qur'an adalah kalamullahi ghairu makhluk. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Apa dalilnya ya kha? Al-Qur'an kalamullah. Ya? Mak, kaum muslimin, orang mukmin harus tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Apa dalilnya? Apa ya? Astagfirullah, kayaknya pernah dengar deh. ikhwan, apa dalilnya bahwasanya Al-Qur'an kalamullah? Ya, sering antum kajian asma sifat dari Ustaz Afifi, ya. Nyampaikan, orang beliau menyampaikan Al-Qur'an kalamullah. Tanya Ustaz, apa dalilnya Ustaz? Ya ikhwah, apa dalilnya bahwasanya Al-Qur'an kalamullah? Al-Qur'an yang kita baca tersebut yang ada di mushaf-mushaf itu adalah kalamullah, ma dalil? Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِنْ أَهَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَإِنْ أَهَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. Jika ada minal musyrikin, jika ada seorang dari orang-orang musyrikin, musyrikin kafir, istajaraka, meminta apa? Perlindungan. Maka gimana? Fa'ajirhu, maka lindungi, jangan dibunuh. Loh, kok dibunuh gitu loh. Ya? Ini dalil tidak bolehnya membunuh orang musyrikin kafirin. Yang mendapatkan apa? Perlindungan. Orang musyrik kafir yang masuk ke negeri ini mendapatkan perlindungan tidak? Dengan adanya visa itu berarti mendapatkan pada jaminan perlindungan. Dibunuh? Gak boleh. Ya? Bukan harus dibunuh. Ya? Bagaimana mereka bisa masuk Islam kalau mereka kemudian ternyata fobi terhadap Islam? Kenapa orang-orang muslim sendiri dikit-dikit bunuh gini-gini? Bom. Ya, kita berdakwah bukan cuma orang Muslim saja yang harus didakwai, mereka pun harus didakwah. Tapi kalau mereka sudah takut duluan gimana? Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka, kata Allah, jika ada seorang musyrik kafirin meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungi. Bukan kata Allah, faktuluhu, bukan. Allah tidak mengatakan, maka bunuh dia. Fa'ajirhu, maka lindungi, dijaga. Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka bisa mendengarkan perkataan Allah. Sampai bisa mereka mendengarkan perkataan Allah, dakwah tentang Islam. Ya enggak? Kan tujuannya begitu. Tujuannya itu dilindungi itu apa? Supaya mereka itu bisa mendengarkan perkataan Allah. Supaya bisa mereka itu mendengarkan, mengetahui dakwah tentang Islam. Gitu. Tujuannya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang membunuh mereka. Ini kok dibunuh gitu loh. Ya. Fa'ajirhu hatta. Hatta apa? Yasma'a kalam Allah. Apa ini maksud yang kalam Allah di sini? Apa kalam Allah langsung di atas langit begitu? Itu yang dimaksud? Bukan. Tapi ini maksud adalah apa? Al-Quran. Al-Quranul Karim. Mulia banget mereka bisa langsung mendengar langsung perkataan Allah sementara dari langit. Ya? Maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Dalilnya gairu makhluk. Apa dalilnya? Gairu makhluk. Hah? Apa dalilnya? Al-Quran gairu makhluk. Gairu makhluk apa dalilnya? Baik, dalilnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala silakan lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru, ala lahul khalqu wal amru. Ah, gimana caranya berdalil? Gimana caranya berdalil bahwasanya Al-Quran bukan makhluk? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala ketahuilah. Lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya al khalqu. Apa itu al khalqu? Penciptaan. Wal amru. Apa itu al amru? Perintah. Itu hanya bagi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana? Coba dipikir. طيب أحسنتم بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى dalam ayat yang lain berfirman ya, ya ini dulu. Ala ketahuilah bahwasanya al khalq penciptaan wal amr perintah dan al amru di dalamnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kalamullah. Inna Allah SWT berfirman, inna auhayna ilaika ruhan min amrina, kata Allah SWT. Perhatikan, saya tulis. Inna auhayna ilaika ruhan min amrina, bawahnya ya. Inna auhayna ilaika ruham min amrina, sungguhnya kami, kata Allah SWT, auhayna, kami wahyukan kepadamu, ilaika wahai Muhammad, ruh min amrina, ruh yang berasal dari mana? Masuk roh termasuk dalam amru Allah Subhanahu wa taala. Min amrina termasuk dari perkara atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan roh itu apa ya, ikhwah? Au apa yang diwahyukan Allah? Au hayna ilaika ruh, berarti ruh adalah termasuk wahyu Allah. Dan itu adalah amrunya Allah dan wahyu adalah kalamu kalamullah. Wadih. Dalil ini menunjukkan bahwasanya al-wahyu yang itu adalah ruh Allah termasuk ke dalam amrunya, perintahnya Allah SWT. Dalam ayat di atasnya, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya al khalqu wal amru lillah. Hanya bagi Allah SWT. Ayat yang di atas menunjukkan bahwasanya al khalqu wal amru berbeda. Kenapa? Mad dalil bahwasanya al-khalqu wal-amru berbeda. Kalian sudah belajar nahu belum? Sudah belajar nahu kah? Belajar nahu sudah? Taib, nahu. Sudah belajar nahu kan? Taib. Sudah belajar huruf atau? Apa itu? Hah? Wow. Apa faedahnya waw itu? Ya, huruf atop, Ustaz. Bahwasanya di depan waw sama sebelum waw itu bacanya sama. Gitu ya, kho? Apa faedahnya? Faedah daripada huruf waw itu adalah yufidut tagyir. Menunjukkan perbedaan antara setelah waw dan sebelum waw. Itu tidak sama. Maka di sini berarti al-khalqu wal-amru itu beda. Maka dengan demikian, karena al-amru itu adalah, karena di antara amrunya Allah adalah ruh, dan ruh itu adalah termasuk wahyu Allah, dan wahyu adalah kalamullah. Dengan demikian, wahyu, kalamullah, tidak sama dengan khalq. Kita apa? Makhluk. Berarti Al-Quran, yaitu adalah wahyu Allah, itu adalah kalam Allah, bukan apa? Khalq, makhluk. Wadi insyaAllah. Faham tu? Jelas? Taib. Hah? Belum? Taib. Ya, jelas insyaAllah. Jadi ingat, diadil di atas, ya, al-khalqu, wa diatopkan dengan menggunakan huruf waw, dengan al-amr. Dan fungsi daripada waw itu menunjukkan perbedaan antara di depannya dengan sebelumnya, ya enggak? Di bawah, ayat di bawah, inna auhayna ilaika ruh min amr. Amri, di situ ada amr. Ya, ruh dari apa? Sungguhnya kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruh yang berasal dari perintah kami. Ya enggak? Ruh yang berasal dari perintah kami. Ya. Sementara ruh itu adalah merupakan wahyu Allah. Wahyu Allah adalah apa? Kalamullah, perkataan. Apa yang diwahyukan? Kalamullah kan? Ya. Berarti ruh itu termasuk apa? Wahyu Allah, kalamullah. Ya. Ruh-ruh yang menghidupkan hati kita, diri kita apa? Kalamullah ya kan? Perkataan Al-Quran kan? Berarti karena ruh itu berasal dari amr, berarti ruh itu adalah wahyu Allah SWT, itu adalah kalamullah, termasuk ke dalam apa? Amarnya Allah, perintahnya Allah. Ya, bisa kita katakan bahwasanya kalamullah, kita ganti amar dengan apa? Kalamu? Kalamullah itu berbeda dengan khalq pada ayat di atasnya. Kita ganti al-amru dengan apa? Kalamu? Kalamullah atau wahyu Allah. Kenapa? Karena itu adalah wahyu Allah, perintah Allah, ya enggak? Ya, perintah Allah termasuk wahyu Allah kan, ya kha? Ya, kalamullah berarti kan, kalau Allah memerintah itu wahyu Allah, itu perkataan Allah. Perkataan Allah kan? Berarti tidak sama dengan apa? Al-khalq yang itu adalah makhluk. Wa insyaallah ikha. Faham tu? Baik. Jauh melenceng dari pembahasan. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dalil ini inna ja'alnahu berarti apa? Inna ja'alnahu berarti tidak bisa ja'ala itu ditafsirkan dengan khalaqa. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Kami menjadikan Al-Qur'an tersebut dalam bahasa Arab. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun, agar kita itu bisa paham. Maka kalau supaya paham bahas tentang Al-Qur'an, ya belajar bahasa Arab. Ya. Bagaimana paham bahasa Al-Qur'an? Bagaimana bisa paham Al-Qur'an kalau cuma bermodalkan bahasa Indonesia, terjemahan. Kalau kita bermodalkan terjemahan, berarti pemahaman kita tergantung pada yang penterjemah, ya enggak? Salah penterjemahnya, kita pun ikut salah, ya enggak? Ya kan, ikhwa? Kan begitu, belajar bahasa Arab. Iya. Ya? Baik. Jangan bermodalkan bahasa Indonesia. Enggak cukup. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ya. Baik. Apa? Ini menunjukkan dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwasanya wajibnya kita memahami apa yang ditunjukkan ya dalam Al-Qur'an tersebut berdasarkan zahir lisan bahasa Arab. Ya. Kecuali misalnya ada dalil yang mengharuskan kita memalingkan nas Al-Quran tersebut dari zahirnya, maka boleh. Kecuali dengan dalil ya. Kalau tanpa dalil itu tercela. Kita memalingkan suatu nas, suatu ayat dari zahirnya tanpa dalil, itu mazmum, tercela. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlu ta'wil. Muta'wilin, yang mereka suka memalingkan nas-nas dari zahirnya kepada makna yang lain tanpa dalil, ini takwil yang tercela. Ya. Jadi kalau ada dalil syar'i, kalau ada dalil syar'i yang memalingkan nas tersebut dari zahirnya, maka boleh. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah." Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah, apabila setelah selesai membaca Al-Quran, maka bacalah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu zahirnya kan ayat tersebut. Kapan kita membaca berta'awuz kepada Allah SWT? Kalau menurut ayat ini setelah selesai enggak? Kenapa? Fa'idha qara'ta, apabila engkau telah selesai qara'a fil madi, kan? Fil madi itu berarti apa? Selesai, kan? Selesai dari apa? Membaca Al-Quran, baru ta'awus. Baru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ada dalil yang lain yang menunjukkan bukan setelah selesai membaca, tapi ketika akan membaca. Itu apa? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada yaqra'ul Quran yasta'izu billah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ingin membaca Al-Quran, maka beliau beristiazah. Maka ini dalil yang membolehkan kita berpaling dari zahir ayat tersebut kepada makna yang lain, bukan setelah membaca Al-Quran, tapi sebelum membaca Al-Quran. Wad insyaAllah, ikhwah. Jadi harus belajar tafsir juga. Kalau cuma berpunculkan bahasa Arab, oh berarti kan ini kan menunjukkan qira'ah fil madi, berarti selesai. Setelah selesai membaca Al-Quran, baru kita tahu. Wad insyaAllah, ikhwah. Dan orang Yahudi adalah orang yang suka merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bapaknya disebut, nenek moyangnya orang-orang ahlu tahrif. Ya, nenek moyangnya, dedengkotnya ahlu tahrif, Yahudi. Ya, mereka sangat jauh dari beriman. Apa dalilnya? Allah telah mengabadikan tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Apatat sma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu. Kemudian mereka, ya, wa qad kana fariqum minhum, sungguhnya di kelompok dari mereka orang-orang Yahudi, yasma'una kalam Allah, mereka mendengarkan perkataan Allah SWT, summa, kemudian setelah itu apa, yuharrifuna, mereka rubah. Ya, mimba di ma'akalu wa hum ya'lam, padahal mereka tahu. Ya. Minal ladzina hadu, Allah mengatakan apa? Dalam ayat berikutnya, dalam surah An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadi. Minal ladzina hadu, dari orang-orang hadu, hadu ini asal kata dari Yahudi, hadu. Yaitu orang-orang Yahudi. Minal ladzina hadu, ya, daripada orang-orang Yahudi, allazi yuharrifunal kalimah, yang mereka merubah-rubah kalim, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Berarti insyaallah, ikhwah, jelas? Baik, itu dalil dari Al-Qur'an Al-Karim yang menunjukkan kepada kita wajibnya bagi kita untuk memahami nas Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan apanya? Zahirnya. Itu zahir apa? Zahir bahasa Arab. Ya. Adapun dalil akal, bahwasanya ya, orang yang berbicara, yang zat yang berbicara dengan nas-nas Al-Qur'an ini adalah siapa? Ya. Yang menyampaikan nas-nas Al-Qur'an ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang lebih tahu tentang maknanya daripada, ada yang lebih tahu tentang maknanya daripada Allah SWT? Hah? Tidak ada. Ya. Dan Allah SWT menjadikannya dalam bahasa Arab. Maka kalau begitu, kita wajib menerima apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tersebut berdasarkan bahasa Arab, zahir bahasa Arab. Ya. Kalau seandainya dengan bahasa ini atau dengan bahasa yang lainnya, maka akan terjadi perbedaan, ya, akan terjadi ikhtilaf, ya, dalam memahami nas-nas atau Al-Quran dan As-Sunnah. Wadin insyaAllah, ikhwah, jelas sampai di sini, ya, paham? Taip. Berikutnya, Ada pertanyaan? Ruh di sini adalah kalamullah. Bukan ruh kita. Kita makhluk. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Wahyu kalam Allah. Ya. Perkataan Allah SWT wahyu ya. Ruh yang berasal dari perintah kami atau Allah SWT. Min berasal dari perintah kami kata Allah SWT. Ruh yang dimaksud di sini adalah wahyu Allah. Ya, ruh yang menghidupkan apa? Menghidupkan apa? Hati kita. Agar tidak gersan. Ruh yang menghidupkan hati kita. Itulah perkataan Allah. Coba antum baca kalamullah, Al-Quran. Bagaimana akan hatinya antum? Hati antum akan hidup ya enggak ikhwah? Tapi kalau tidak pernah baca kalamullah, tidak pernah baca Al-Quran, hatinya akan mati ya enggak? Hatinya akan mati, sulit mendengarkan nasihat dan sebagainya. Ya, tapi kalau sering membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi hidup. Maka disebut juga ruh. Ya kan? Maka disebut ruh, kenapa? Karena dia menghidupkan hati kita yang mati. Sebagaimana hujan, itu juga disebut ruh. Yang menghidupkan apa? Bumi yang gersang. Ya? Sebagaimana ruh yang ada pada diri kita, itu juga disebut ruh. Kenapa? Bisa menegakkan tubuh kita. Kalau tidak ada ruh tersebut yang ada dalam tubuh kita, maka matilah kita. Wadid insyaAllah. Taip. Kemudian, Al-Qaidatul Salisah. Ya, kita akan sampaikan Al-Qaidatul Salisah sedapatnya. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. Ini qaida yang ketiga. Silakan hafal. ظاهر النصوص الصفات. Ya, ظاهر النصوص الصفات. Maklumah, diketahui. Jadi zahir nusus sifat itu bisa kita ketahui bi'tibarin pada satu sisi. Dari satu sisi. Wa majhulatun lana bi'tibarin akhar, dan bisa kita ketahui, dan wa majhula, dan tidak diketahui. Saya ulangi, zahir nusus sifat, zahir daripada nas-nas sifat, maklumatun bisa diketahui lana oleh kita bi'tibarin pada satu sisi. Wa majhulatun, dan tidak diketahui lana oleh kita, bi'tibarin akhar pada sisi yang lain. Satu sisi bisa diketahui zahir tersebut, sedangkan pada sisi yang lainnya tidak bisa kita ketahui. Fabi'tibaril makna, dari sisi maknanya, yaitu aslul makna, jadi masuk makna di sini adalah aslul makna, bukan makna yang ada pada makhluk, ya. Jelas itu bukannya dimaksud. Hiya maklumatun, maka bisa diketahui. Jadi kalau dari segi asal maknanya, dari segi asal maknanya, maka zahir nusus itu bisa diketahui. Wabi'tibaril kaifiyah, adapun dari sisi kaifiatnya, kaifiatnya, bentuknya, hakikatnya, allati hiya alaiha, ya, majhulatun, maka kita tidak ketahui. Jadi zahir nusus sifat, zahir nas-nas sifat, maklumatun lana, bisa diketahui oleh kita, bi'tibari asli makna, dari sisi apa? Dari sisi maknanya, yaitu asal maknanya. Adapun majhulatun lana, adapun kita tidak ketahui, kalau bi'tibaril kaifiyah, atau dari, kalau dari segi apanya? Kaifiatnya, hakikatnya, atau bentuknya. Wadih? Jelas? Jadi ada makna yang mungkin kita bisa paling kepada makhluk, ada yang tidak. Seperti misalnya apa tadi, istiwa, ya. Istiwa sudah jelas diketahui, ketahui oleh kita. Nah, maksudnya kita di sini bahasa Arab, ya kan? Bahasanya istiwa itu adalah ulu irtifa. Itu sudah paham. Artinya orang-orang paham, kalau orang-orang Arab kalau disebut istiwa, mereka langsung paham, oh ini maksudnya, ya enggak? Berarti? Ya. Dari sisi itu maka itu jelas diketahui. Asal makna yang artinya bukan makna yang ada pada seperti ada seperti apa yang ada pada makhluk, artinya dari segi hakikatnya, seperti misalnya telinga lantas kemudian kita pahami adalah telinga gajah dan makhluk, bukan itu maksudnya, paham ya? Telinga ya telinga gitu loh, paham, itu maksudnya asal makna. Paham telinga? Paham, semua orang paham telinga, ya enggak? Gitu maksudnya, ya. Bukan telinga kalau kemudian lantas kita yang kita pahami adalah telinga gajah atau telinga manusia, bukan ya? Bukan itu maksudnya. Jelas ya? Jadi telinga ketika belum ditambahi dengan kata lain, gajah, apalagi manusia, hewan dan yang lainnya. Paham? Telinga ya telinga, ya? Ya? Sudah jelas insyaallah? Jadi bi'tibaril kaifiyah, dari segi kaifiatnya, hakikatnya, bentuknya, maka tidak diketahui. Baik. Wa qad dalla ala zalika sam'u wal aqlu. Adapun dalilnya, ya. Adapun dalilnya, dalil apa? Dalil atas kaidah yang ketiga ini, ya. bahwasanya zahir nas itu bisa diketahui maknanya, adapun kaifiatnya maka tidak diketahui. Di antaranya adalah dalil dari As-Sam'u Al-Qur'an Al-Karim, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 29, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah kitab, yaitu maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun. Mubarakun adalah na'at dari kitabun, yaitu kitab yang diberkahi. Liyadabbaru, agar kalian, agar kita, ya, bisa mentadabburi. Mentadabburi artinya memahami ayatihi, ayat-ayatnya. Ya. Waliyatazakkara, agar kita bisa juga direnungkan oleh ulul albab, orang-orang yang memiliki akal atau berpikir. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'akilun. Kami menjadikan Al-Quran tersebut, kata Allah SWT, dalam bahasa Arab, dengan lisan bahasa Arab, agar kalian bisa memahaminya, agar kalian bisa mengerti. Dalam surah Az-Zuhruf ayat 3. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikrah, dan kami turunkan kepadamu az-zikir, yaitu Al-Quran, litubayyana lin-nasi, agar kamu bisa menjelaskan kepada umat manusia, manuzila ilaihim, apa yang telah Allah turunkan kepada mereka, wala'allahum, agar mereka, dan agar mereka apa? Yatafakkarun, mau bisa, ya, agar mereka itu bisa berpikir, mau merenungkannya, mau mikirkannya. Nah, ingat, perhatikan ayat-ayat tadi, semuanya menyuruh kita untuk apa? Mentadabburi, memahami, mengerti, meminggirkan apa? Al-Quranul Karim tersebut, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu Al-Quran tidak bisa dipahami maknanya, kan? Ya enggak? Kalau begitu Al-Quran tidak bisa dipahami maknanya, ikhwah? Enggak bisa, kan? Kenapa? Tayyib, ahsantum, barakallahu fiik. Kenapa? Karena Allah kan nyuruh kita untuk merenungkan, memikirkan, mentadaburi, memahami Al-Quran tersebut. Kalau begitu, gimana? Al-Quran itu bisa dipahami maknanya atau tidak? Kalau seandainya tidak bisa dipahami maknanya, ngapain Allah nyuruh kita untuk mentadaburi Al-Quran tersebut? Ya enggak, ya khuah? Ya? Ngapain Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk merenungkannya? Untuk apa? Kalau toh ternyata Al-Quran tidak bisa dipahami maknanya. Wadi insyaAllah. Ini menunjukkan, ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran maklum, diketahui apanya? Maknanya. Tentu dengan bahasa Arab, bukan yang bahasa Indonesia. Ya. Taib. Jadi Al-Quran tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab agar bisa dipahami oleh orang yang paham bahasa Arab. Gitu maksudnya. Agar bisa dipahami oleh yang orang yang ngerti bahasa Arab. Kalau tidak ngerti bahasa Arab, ya enggak paham-paham. Oh, berarti Al-Quran tidak bisa dipahami dong, Ustaz. Kan saya ini enggak bisa paham-paham. Kenapa? Enggak bisa bahasa Arab. Tapi itu bukan dalil antum berarti. Yang harus belajar bahasa Arab kalau begitu. Ya? Nah, jadi jangan malas-malasan belajar bahasa Arab, ya. Kalau disuruh menghafal bahasa Arab, hafal gitu, ya. Kalau yang suruh belajar sorot, belajar tasrif, dihafal tasrif, tasrifnya dihafal, ya. Tip. Kalau tidak dengan bahasa Arab, enggak ada bedanya dong Al-Quran tersebut dengan yang lainnya, ya enggak? Ya, apa bedanya, ya kan, ya kok? Tip. Dan di situ dalam ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna ja'alnahu apa? Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana linnas. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikr yaitu Al-Qur'an tersebut agar kamu bisa menjelaskan kepada orang. Berarti Rasulullah SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan Al-Qur'an tersebut kepada kita umat manusia. Berarti itu penjelasan Rasulullah menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an bisa dipahami. Ya. Wad insyaallah ikhwan. Paham toh? Baik. Ini dalil dari Al-Qur'an. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an zahir nusus yaitu Al-Qur'an, zahir Al-Qur'an, as-sunnah itu bisa diketahui apanya? Maknanya. Wadid insyaallah. Baik, sekarang dalil akal. Perhatikan. Ya, dalil akal. Jangan ngantuk ya. Nanti ngantuk pusing nanti. Ya, perhatikan ya, ikhwah. Dalil akal akan apa? Yang menunjukkan apa? Taib, Al-Quranul Karim, nas-nas, Alkitab dan As-Sunnah bisa dipahami apanya? Maknanya. Ya, perhatikan. Wa ammal akul, adapun dalil akal. Saya bacakan ya, silakan lihat bukunya. Fali anna minal muhali ay yunazzilallahu ta'ala kitaban aw yatakallamu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bikalamin yaksudu bihazal kitabi وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفه الذي تعباه حكمة الله تعالى. وده جلاس إن شاء الله إخوة وأخوات جلاس. طيب saya bacakan secara literally ya, terjemahkan. فلأن من المحال مستحيل mustahil ayyunazzilallahu ta'ala Allah menurunkan mustahil Allah menurunkan apa? Kitaban ya. Terus ke bawah. Jangan langsung aw dulu ya. Terus ke bawah. Yaksudu bihazal kalami. Bihazal kitabi. Sambungannya kemana larinya ya. Mustahil, perhatikan. Saya bacakan. Fali anna minal muhali mustahil. Ayyunazzilallahu ta'ala. Allah menurunkan kitab. Yaksudu bihazal kitabi, ingat, lihat apa yang saya baca, dengan tujuan bihazal kitab, tujuan diturunkannya kitab itu loncat ayyakuna dengan tujuan sebagai apa? Hidayatan lil khalqi, sebagai hidayah bagi makhluk. ويبقى في أعظم الأمور لنتس. Yeah. Lantas, kitab tersebut menjadi satu perkara daruratan yang sangat penting, majhulul makna, yang tidak diketahui maknanya. Yang tidak diketahui apanya? Maknanya. Bimanzilatil hurufil hijaiyah, hanya ibarat seperti huruf-huruf hijaiyah yang allati yang la yufhamu minha syai'un, yang satu pun kita tidak bisa memahami apa-apa darinya. Paham? Ya, paham? Jadi apa maksudnya? Mustahil Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dengan tujuan memberikan hidayah kepada kita, lalu kemudian kitab itu hanya ibarat seperti apa? Huruf-huruf hijaiyah yang tidak diketahui maknanya, yang satu pun kita tidak bisa paham apa maknanya. Mustahil kan? Berarti gimana? Berarti gimana? Pasti Allah menurunkan kitab yang bisa diketahui apanya? Maknanya. Kenapa? Karena mustahil Allah menurunkan, bertujuan kepada kita untuk memberikan hidayah, lantas kemudian Allah menurunkan kitab, ternyata gak bisa dipahami kitab sama sekali itu. Ya gak? Mustahil itu? Sudah paham? Baik. Satu. Dua. Fali'anna minal muhal. Itu yang pertama tadi ya. Dan juga mustahil. Lanjut. Yatakallam Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mustahil pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, ya, berbicara. Wa hadzal kalam, perkataan Rasulullah tadi maksudnya, mustahil Rasulullah sallallam berbicara dengan tujuan hidayatan lil khalq. Dengan tujuan apa? Memberikan hidayah kepada manusia dan seterusnya sama. Dan seterusnya apa? Sama. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut tidak diketahui maknanya, hanya ibarat huruf-huruf hijaiyah, enggak paham apa maksudnya. Paham? Wadi insyaAllah? Tep. Sekarang kita gabung. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab. Demikian pula mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau berbicara dengan tujuan memberikan hidayah kepada makhluk, lantas kemudian tidak diketahui maknanya, hanya berupa huruf-huruf hijaiyah yang satu pun tidak bisa dipahami apa maksudnya. Sudah jelas insyaallah. Itu dalil apa? Akal. Berarti gimana menurut akal? Al-Qur'an tersebut dan apa yang disampaikan Rasulullah pasti bisa diketahui apanya? Maknanya. Wa insyaallah kha. Baik. Ya. Wa qad qala Allah taala an kitabih, dan Allah Subhanahu wa taala telah berbicara tentang kitabnya, kitabun uhkimat ayatuhu. Ini adalah kitab, yaitu apa? Al-Quran Al-Karim. Uhkimat, yang muhkam. Apa itu muhkam? Yang jelas. Yang wadih. Ayatuhu, ayat-ayatnya. Summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian diperjelas lagi. Ya, uhkimat, fussilat. Berasal dari siapa? Kitab tersebut min ladun hakimin khabir, yang berasal daripada zat yang maha hakim dan maha khabir, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi dilalatus sam'i wal akli ala ilmina bi ma'ani nususis sifat, bi ma'ani nususis sifat. Nah, itu secara global Al-Qur'an. Bagaimana dengan ayat-ayat sifat? Tentu juga bisa diketahui. Kenapa? Karena ayat-ayat sifat juga adalah apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Inilah dalil dari Al-Quran maupun dari akal yang menunjukkan bahwa kita bisa mengetahui makna daripada nas-nas as-sifat. Umumnya nas-nas Al-Quran. Wa amma dilalatuhuma ala jahlina laha bi'tibar al-kaifiyah faqad sabaqat fil qa'idati sadisati min qawaid sifat. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya kita tidak mengetahui kaifiat hakikat daripada sifat-sifat Allah SWT telah kita bahas di dalam kaidah yang keenam dari kaidah sifat. Bunyinya adalah apa? Asmaullahi taala tawqifiyatun la majal fiha, ya kan itu? Ya kan? Hah? Dari kaidah yang keenam, ya, telah dijelaskan fil qaidatis sadisati min qawaidis sifat yang berbunyi asmaullahi taala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanah. Ya ta'kha? Nama-nama Allah SWT tidak terbatas dengan jumlah tertentu, ya enggak? Loh, yang mana? Hah? Apa itu? Hah? Kaidah-kaidah enam loh, kaidah keenam loh. Asma Allah Ta'ala tawqifi, tawqifiya. Loh, yang mana? Astagfirullah. Kata sudah bisa. Yang mana? Yang mana sih? Hah? Oh, itu ya. Yalzamu fi isbatis sifati tep. Masih lupa berarti? Tep. Alhamdulillah ya. Padahal tadi ya dibahas ya. Tadi dibahas ya. Tep. Wabihaza. Ulima butlanu mazhabil mufawwidah. Dengan ini, dengan apa? Dengan ini maksudnya dengan apa? Dengan kaidah ini. Yaitu apa? Bahwasanya nas-nas zahir, nas-nas sifat itu bisa diketahui apanya? Maknanya, adapun kaifiatnya kita tidak ketahui, tidak bisa di ketahui. Berdasarkan kaidah ini kita bisa mengetahui butlan batilnya mazhab al-mufawwidah. Dengan kaidah ini bisa kita mengetahui kebatilan daripada mazhab al-mufawwidah. Apa itu mazhab al-mufawwidah? Mazhab al-mufawwidah. Apa itu mazhab al-mufawwidah? Allazina yufawwiduna ilma ma'ani nusus sifati. Yaitu mazhab yang mereka yufawwid. Yufawwid itu adalah menyerahkan ilmu tentang makna-makna nas-nas as-sifat ila qailiha, kepada penyampainya. Itu siapa? Allah. Gak mau tahu. Ah, hanya Allah yang tahu. Ya. Itu mazhab al-mufawwidah. Apa itu maknanya ya? Ya. Ya, hanya Allah tahu. Kita serahkan kepada Allah SWT. Enggak mau tahu. Ya. Apa maknanya nuzul? Ya, kita serahkan kepada Allah SWT. Hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Kalau kifiatnya iya. Tapi kalau maknanya maklum, sudah jelas. Enggak mau tahu tentang apa makna daripada sifat-sifat ayat-ayat Allah SWT. وَيَدَّعُونَ أَنَّ هَذَا مَذَّبَ السَّلَفِ. Dan mereka menganggap bahwa ini itu adalah mazhab salaf. Padahal enggak benar. Ya. Mereka menganggap bahwasanya tafwid itu adalah mazhab salaf. Padahal tidak benar. Mereka mentafwidkan apanya? Maknanya. Maknanya kita enggak tahu. Apa maknanya? Wallahu alam, hanya Allah SWT yang tahu. Dan kata mereka ini dalam mazhab salaf. Padahal as-salafu bari'unah min hadha. Padahal as-salaf itu adalah berlepas diri daripada mazhab mufawwid ini. Ya. Kenapa qad ta'atarat al-aqwalu anhum bi isbatil ma'ani li hadhihi an-nusus ijmalan ahyanan wa tafsilan ahyanan. Justru yang sahih adalah apa? Yang mutawatir dari para salaf itu adalah penetapan makna. Artinya maknanya diketahui. Dan yang ditafikan kalau as-salaf apanya? Maknanya atau kifiatnya? Kifiatnya bukan maknanya. Yang ditafikan oleh mazhab as-salaf itu adalah kaifiatnya, hakikatnya. Adapun maknanya tidak maklum. Ya? Dan ahlul bid'ah yang paling berbahaya dari seluruh yang lainnya, dari seluruh firqah-firqah yang lainnya adalah ini, mazhab al-mufawwidah. Kenapa? Kenapa bisa? Insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang kelaziman batil dari mazhab al-mufawwidah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ada soal? Ya, jadi amalan itu bisa karena apa? Keyakinan, ya kan? Semua itu kan keyakinan, ya enggak? Amalan yang kita lakukan itu didasari oleh keyakinan. Kalau enggak keyakinan, ngapain berbuat gitu? Untuk apa gitu kan? Gitu. Jadi berefek jelas. Jadi pada keyakinannya. Pada apa? Pada tindakannya, pada amalannya. Belum. Kesirikan. Takyif. Termasuk kepada ahli takyif. Mukayyif. Belum. Bukan. Kenapa? Karena kita semua pasti ada rasa apa? Takyifnya. Ya kan? Ketika kita punya, langsung itu. Ketika kemudian begitu, langsung kita berhenti. Jangan diteruskan. Ya. Dan itu juga dialami oleh para sahabat. Ya. Istilahnya pemikiran-pemikiran untuk takyif itu ada juga pada setiap pikiran kita, pasti begitu. Kalau menyebutkan, kita mendengar atau menyebutkan sifat-sifat Allah, biasanya langsung tergambar, ya enggak, terfikir di benak kita. Ya, itu bukan berarti kemudian kita jatuh pada takyif, tidak. Jangan, tapi jangan diteruskan, dihentikan. Ya, khayalan-khayalan tersebut, gambaran-gambaran tersebut, ya. Nanti taktil sifat di antaranya. Nanti kita akan jatuh pada taktil, menolak, mengingkari, mentahrib sifat-sifat Allah SWT. Ya, jadi seperti itu. Itu efeknya nanti. Bagaimana caranya menghilangkan pikiran dikala disebutkan dalil-dalil tentang sifat Allah, maka hal ini langsung dibayangkan tanpa disengaja. Ya, langsung dihilangkan. Kenapa? Karena itu memang selalu, ya enggak? Ya, seperti kita saya sudah sampaikan tadi, ya memang ketika kita menyebutkan tentang sifat-sifat Allah SWT itu otomatis langsung terbayang, terhayal di pikiran kita, maka kita harus langsung stopkan, hentikan. Dengan para sahabat juga seperti itu. Dan itu adalah ciri keimanan, ya kan? Orang yang masih beriman seperti itu, ya istilahnya ketika kita menyebutkan tentang sifat-sifat itu, langsung kita langsung terhayar enggak, tanpa disengaja, tanpa kita sadari enggak. Nah, itu istilahnya langsung kemudian seperti itu diberhentikan, jangan diteruskan, diteruskan. Dan itu bukan berarti jatuh pada takyif, ya. Bukan berarti kita jatuh pada takyif, tidak, ya. Karena itu memang fitrah, ya. Tep, kemudian berikutnya pertanyaan yang panjang. Tep, pertanyaannya yang kedua, ketika kita sholat, ya ada seorang yang di dalam sholatnya itu membayangkan Allah sedang di atas kursinya dengan rupa menyerupai manusia, namun sangat besar. Wah, masya Allah, gimana besarnya? Ya tadi kita sudah sampaikan bahwa ini tidak boleh, apalagi kemudian kita bayangkan, kita hayalkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rupa makhluk seperti manusia yang besar, ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa setiap apa yang kita bayangkan, setiap apa yang kita hayalkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah bahwa Allah tidak seperti itu. Yakinlah bahwa Allah tidak seperti itu, dan Allah lebih agung dan lebih besar dari itu, ya. Orang ini yakin bahwa sebenarnya Allah tidak dapat digambarkan. Ia yakin bahwa tidak pernah selama di dunia yang mengetahui rupa Allah seperti apa. Ia memang tidak bisa. Di dunia apalagi. Orang ini membayangkan hal itu untuk berusaha khusyuk dalam sholatnya. Jadi kita tidak boleh kalau mau berusaha khusyuk, jangan seperti itu. Menghayalkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kita, duduk di kursi, lebih besar, sangat besar, seperti manusia, ini enggak bisa. Ya, tidak boleh, itu adalah takif. Kita harus hilangkan dari benak kita, dari pikiran kita. Ya. Tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh kita sholat kemudian kita hayalkan Allah, gambarkan Allah di depan kita, duduk di kursi seperti manusia dalam rupa yang sangat besar, gitu. Enggak bisa, enggak boleh. Ya. Kita harus hilangkan pikiran tersebut. Yang dibolehkan apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu yang harus kita lakukan. Ya, ihsan adalah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan melihat Allah. Seakan berarti kita tidak bisa melihat Allah, ya enggak? Ya. Jangan berarti kemudian kita harus bayangkan, kemudian kita harus hayalkan. Fa in lam takun tarahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tidak bisa kamu melihatnya, fa'lam anna Allah yaraka fa innahu yarak, maka tahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Itu yang harus kita sadari supaya kita timbul rasa khusyuk. Yakinlah bahwa Allah melihat kita. Bukan berarti kita harus bayangkan Allah, harus hayalkan Allah dalam wujud, dalam rupa manusia, duduk di kursi. Jangan. Itu nanti malah menyembah berhala nanti. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan setiap orang yang salat. Ya, seperti dalam hadis, la talfitu ila tijahal qiblati fa innallaha qiblal qiblah. Janganlah kalian meludah ke arah depan ketika salat, karena sungguhnya Allah ada di hadapan kita. Bukan berarti kemudian kita harus menghayalkan Allah, tapi yang harus kita timbulkan dalam diri kita yaitu keyakinan bahwa Allah melihat kita ini. Itu yang harus ditumbuhkan sehingga kita bisa menjadi khusyuk ketika salat, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Ada lagi? Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.